إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله أصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أخوان في الدين أعزكم الله kita masih pada hadis yang ke-10 al-hadis al-ashir yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, sesungguhnya Allah tayyib, tayyib bermakna tidak memiliki naqais, tidak memiliki kekurangan-kekurangan, sangat sempurna, sangat baik, maka tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukminin bima amara bihil mursalin, memerintahkan kaum mukminin dengan apa yang Allah perintahkan kepada para mursalin, kepada para rasul. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina, ya ayyuhar rusul, kulu min thayyibat wa'amalu saliha, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramallah dengan amalan yang saleh. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik, dari apa yang Allah rezekikan pada kalian. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajul, kemudian mengisahkan seseorang yang yutilu safar, yang mengadakan perjalanan panjang safar, asy'atha akbara, yang kusut dan berdebu, yamuddu yadayhi ila sama, yang menjulurkan tangannya ke langit memanggil ya rab ya rab, wa mat'amuhu haram, adapun makanannya makanan yang haram, wa mashrabuhu haram, dan minumannya juga haram, wa malbasuhu haram, dan pakaian yang dipakainya haram, wa ghudiya bil haram, dan dibesarkan juga dengan yang haram, fa anna yustajabu li dzalik, maka bagaimana akan dikabulkan doa orang yang seperti ini. Qulibidina a'azakumullah. Kita sampai pada penjelasan dari Ibn Rajab, sampai pada kalimat qad ikhtalafal ulama, kemarin disinggung tentang amalan-amalan yang saleh, hendaklah diiringi dengan niat yang saleh, maka itu dikatakan tayyib. Berarti kalimat la yaqbalu illa tayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang tayyib. Tayyib dari apa? Tayyib dari amalan, perbuatan, atau sedekah? Hah? Anta? Tayyib? Minas? Minas sedekah? Qawlun. Salah satu pendapat menyatakan, ay la yakbal illa tayyiban minas sedekah. Kecuali sedekah yang baik, yang hasil dari yang halal, maka diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi hasil yang haram tidak diterima. Tetapi sebagian pendapat yang lain justru menyatakan a'ammu min dzalik, lebih umum dari itu. Bahwasanya tayyiban yakni tayyiban minal mali wa minal af'al wa minal aqwal. Nah, semua yang tayyib Allah tidak menerima kecuali yang tayyib-tayyib. Tayyib dari ucapan, tayyib dari perbuatan, tayyib dari harta, semua yang tayyib bahwa Allah terima. Perbuatan, perbuatan yang tayyib diterima oleh Allah Ta'ala. Ucapan yang tayyib diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Tayyib bagaimana sekarang tentang haji dari harta yang haram? Kata Ibn Rajab, qad ikhtalafal ulama'u fi hajji man hajja bimalin haram. Berselisih para ulama tentang orang yang haji dengan harta yang haram. Wa man shalla fi tsaubin haram, dan orang yang salat dengan pakaian yang haram. Hal yasqut anhu fardhu salati wal haji bidzalik, apakah gugur hajinya, gugur salatnya dengan itu? Wa fihi 'anil Imam Ahmad qaulan, dan dalam masalah ini ada dua pendapat dari Imam Ahmad, ada riwayatan, ada dua riwayat dari beliau. Wa hadhihi al ahadith al madhkurah tadullu 'ala annahu la yataqabbal al 'amal ma'a mubasharati al haram, dan sedangkan hadis yang seperti ini, yang seperti yang kita baca, dan hadis-hadis yang sejenis, tadullu ala annahu la yataqabbalu al-amalu, bahwa tidak diterima sebuah amalan kalau langsung bersinggungan dengan yang haram. Yani dengan memakai sesuatu yang haram, maka tidak diterima. Lakinnal qabul qad yuradu bihi ridha bil amal. Tetapi yang namanya qabul bisa bermakna ridha dengan amalan tersebut. Wa madhu fa'ilihi, dan dipuji pelakunya. Wa sana'u alaih, disanjung atasnya oleh para malaikat. Wal mubahatu bihi, dan dibanggakan yaumul qiyamah nanti. Tetapi qad yuradu bihi, tetapi yang dimaksud bisa pula dimaksud dengan maksud yang lain, yaitu husulut thawab wal ajri alaih, didapatkannya pahala. Qulna a'udzubikumullah. Apa maknanya diterima? Kalau salat diterima, kadang maknanya diterima itu artinya diridhoi. Kadang bermakna diberi pahala. Sedangkan seseorang salat, ada yang salatnya kosong. Dia dalam keadaan diterima dari satu sisi, tapi tidak diterima dengan makna lain. Salatnya kosong, tidak ada isinya sama sekali, enggak ada kehusuan sama sekali. Tetapi dikatakan dia diterima dalam makna dia sudah salat titik. Tetapi enggak ada nilainya, tidak mendapatkan pahala apapun. Sehingga dikatakan oleh Ibnu Rajab, yang namanya qabul qad yuradu, kadang-kadang dimaksudkan adalah ridha bil amal, kadang-kadang dimaksudkan diridhoi perbuatannya, dipuji pelakunya, disanjung orangnya. Kadang-kadang dimaksudkan diberi pahala. Wa qad yuradu bihi, tetapi ada maksud yang ketiga, qad yuradu bihi suqutul fardhi. Kadang-kadang dimaksudkan gugur kewajibannya. Orang ini sudah sholat, orang ini sudah haji. Yani suqutul fardhi bihi minadh dhimmah. Dia sudah gugur kewajibannya, tidak tanggung jawab lagi tentang masalah itu. Fa in kana al murad ha huna al qabul bi makna al awwal aw tsani, maka kalau yang dimaukan di sini maknanya dalam makna yang pertama dan kedua, lam yamna dzalika min suqutil fardhi bihi min al dhimmah. Dikatakan kalau fa in kana al murad ha huna al qabul bil makna al awwal aw tsani, maka kalau dikatakan diterima pada yang pertama dan yang kedua, lam yamna dzalika min suqutil fardhi bihi min adh-dhimmah kama warada annahu la taqabbal salatul abiq, sebagaimana disebutkan, diriwayatkan, tidak diterima salatnya al-abiq. Abiq adalah seorang budak yang melarikan diri dari tuannya. Berarti dia salat, dia beribadah dalam keadaan diri dia melanggar, dia lari dari tuannya, padahal dia budak. Maka ini ikhwan fillah na'azakumullah dikatakan tidak diterima salatnya. Walal mar'ah allati zawjuha 'alaiha sakhit, tidak juga perempuan tidak diterima salatnya dalam keadaan suaminya marah kepadanya. Walaman atakahinan, demikian pula siapa yang mendatangi seorang dukun, fasaddaqahu, siapa yang mendatangi dukun dan bertanya kepadanya kemudian dia terima, maka tidak diterima salatnya 40 hari. Walaman syaribal khamr 40 yauman, demikian pula tidak diterima salatnya orang yang minum khamr 40 hari. Wal muradu wallahu ta'ala alam, maka yang dimaukan wallahu alam adalah nafiyul qabul bimakna al-awwal aw tsani, maka tidak diterima tadi semuanya bermakna dengan makna yang pertama dan kedua saja. Apa makna pertama kedua tadi? Tidak diridhoi. Yang kedua, tidak diberi pahala. Apa yang ketiga? Suqutul fardhi bihi. Adapun suqutul fardhi bihi, na'am, dia sudah melaksanakan kewajibannya titik. Tetapi apakah bernilai? Tidak bernilai. Apakah diridhoi? Tidak diridhoi. Kamu sholat enak-enakan dalam keadaan kamu itu lari dari tuanmu. Kamu enak-enaknya sholat dengan mudah dalam keadaan suamimu marah kepadamu. Dalam keadaan kamu tidak mentaati perintah-perintahnya, yang harusnya kamu mengerjakan ini, kamu sholat sunnah. Alhamdulillah, tidak diterima sholatnya dengan makna yang pertama, dengan makna yang kedua. Makna yang pertama adalah tidak diridhai, tidak diterima bermakna tidak diridhai. Yang kedua, tidak diberi pahala. Adapun suqutul fardhi bihi, dia mendapatkan, dia sudah gugur kewajibannya karena dia sudah salat. Khairuddin a'azakumullah. Dikatakan wallahu alam min qawlihi azza wa jal innama yutaqabbalu Allahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah menerima ibadah sedekah dari orang-orang yang takwa. Sedangkan tadi man atakahinan tidak bertakwa. Orang yang minum khamr, orang yang membuat suaminya marah, atau abid budak yang lari dari tuannya, tidak diterima salatnya dalam hadis-hadis tadi. Karena memang terkandung dalam ayat innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah akan menerima dari orang-orang yang takwa. Walihada kanat hadhihi al-ayah yashtaddu minha khaufus salaf 'ala nufusihim. Oleh karena itu ayat-ayat ini sungguh membuat berat dan sangat dahsyat di hati-hati kaum salaf radhiyallahu alaihim ajma'in. Dalam jiwa-jiwa mereka terasa berat ayat-ayat ini. Faqafu anna yakunu minal muttaqin alladhina yutaqabbal minhum. Mereka khawatir bahwa mereka belum mencapai derajat muttaqin sehingga amalannya semuanya tidak diterima. Mereka khawatir belum sampai derajat muttaqin yang diterima amalan-amalannya, yang diterima sedekahnya, yang diterima ibadahnya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya saja Allah akan menerima dari orang-orang yang takwa. Maka ayat ini sungguh sangat berat di hati-hati para sahabat, di hati-hati mereka orang-orang mukmin. Suila Ahmad an ma'anal muttaqin. Imam Ahmad pernah ditanya tentang makna al-muttaqin. Faqala yattaqil asya'a fala yaqa' fi ma la yahillu lahu. Al-muttaqin adalah orang yang menghindari perkara-perkara yang haram. Fala yaqa' fi ma la yahillu lahu. Maka dia tidak terjerumus kepada apa yang tidak halal baginya. Wa qala Abu Abdullah An-Nabaji Az-Zahid rahimahullah khamsu khusalin biha tamamul amal, lima perkara yang dengan lima ini akan sempurna sebuah amalan. Al-imanu bima'rifatillahi azza wa jal. Yang pertama, beriman dengan mengenali Allah azza wa jal. Yang kedua, ma'rifatul haqqi. Yang kedua, mengenali kebenaran. Yang ketiga, ikhlasul amal bihi, mengikhlaskan amalan untuknya, untuk Allah saja. Wal amal ala sunnah. Yang keempat, hendaklah beramal sesuai dengan sunnah, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kelima, aklul halali. Yang kelima, makan yang halal. Qulibna a'azakumullah, lihat lima perkara ini. Yang katanya, kata beliau, sebuah amalan akan sempurna kalau lima perkara ini ada. Taib aklul haram, apa kaitannya dengan amalan? Karena Allah katakan, kulu min tayyibat ma razaqnakum wa'amalu saliha. Atau, ya ayuhar rusul, kulu min tayyibat wa'amalu saliha. Wahai para rasul, makanlah yang baik-baik, kemudian beramallah dengan amalan yang saleh. Berarti amalan yang saleh harus dimulai dengan makan yang baik-baik. Karena dengan makan yang baik-baik akan muncul tenaga yang baik pula, tenaga yang halal, yang kemudian kamu beramal saleh diterima. Tetapi kalau makan dari yang haram, minum yang dari yang haram, dia beramal baik, mengangkat tangannya, menyatakan ya Rab dengan doa, tidak diterima. Anna yustajabu lidzalik, bagaimana akan dikabulkan? Matamuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudiya bil haram. Berarti mafhum aklul halal kaitannya dengan amalan. Sedangkan sunnah, al-amal bi sunnah juga ma'ruf. Karena siapa yang tidak beramal dengan amalan sunnah, tidak diterima. Man amila amalan laisa alaihi amruna, fahuwa raddun. Tamamurnya sahih. Sebagaimana diriwayatkan dalam sahih. Siapa yang beramal dengan amalan yang tidak ada contoh dariku, tidak ada perintah dariku, maka tertolak. Sedangkan al-ikhlasul amal lillah, mengikhlaskan amalan untuk Allah juga ma'ruf. Sangat terkait dengan amalan. Amalan tidak ikhlas, tidak akan diterima. Sekarang ma'rifatul haqqi bihi, mengenali kebenaran, agar dia bisa mengetahui apa yang harus dia kerjakan, apa yang harus dihindari. Itu ma'rifatul haqq. sehingga tepat perbuatannya, tepat amalannya. Tinggal yang pertama, al-iman bima'rifatillah ya azza wa jal. Apa kaitannya? Mengenali Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal. Wa'anifidina'azakumullah. Ini kaitannya dengan apa yang sedang kita bahas, yaitu menjadi orang yang muttaqin. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah menerima dari orang-orang yang taqwa. Wadhalika annaka idha araftallah azza wa jal. Karena engkau kalau mengenali Allah azza wa jal, lam ta'arif al-haq. Kalau engkau tidak kenal Allah, enggak akan kenal kebenaran. Lam tanfa', maka tidak bermanfaat. Engkau kenal Allah, tapi enggak kenal kebenaran, enggak bermanfaat. Wa idza arafta al-haq, kalau kenal kebenaran. Wa lam ta'rifillah, tetapi tidak kenal Allah, juga enggak bermanfaat. Lam tantafi'. Wa in arafta Allah wa arafta al-haq, kalau engkau kenal Allah, kenal hak, tetapi lam tukhlis al-amal, tetapi tidak mengikhlaskan amalan, juga lam tantafi', tidak akan bermanfaat. Wa in arafta Allah wa arafta al-haq wa akhlasta al-amal, kalau tiga-tiganya punya, dia kenal Allah, kenal kebenaran, dan juga dia mengikhlaskan amalan, wa lam yakun ala sunnah, tetapi tidak di atas sunnah, lam tantafi', juga tidak bermanfaat. Wa in tammatil arba', kalau sudah lengkap yang empat, kenal Allah, kenal kebenaran, ikhlas, dan juga cocok dengan sunnah, lam yakunil akal min halal, tetapi makanannya bukan makanan dari yang halal, makanan dari yang haram, juga lam tantafi', kamu bisa sholat, kamu bisa berbuat ini, beramal sholat itu, dari mana tenagamu? Ya dari saya makan. Makannya dari mana? Dari haram. Maka sama, amalannya pun tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Karena Allah la yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wa qala Muhayyib ibn Ward, "Law kunta maqam hadhihi as-sariyah, lam yanfa'ka shay'un hatta tandur ma yadkhul batnaka halal aw haram." Kalaupun engkau berdiri salat di tengah malam seperti berdirinya tiang ini, artinya betul-betul khusyuk dan tidak bergerak lama sekali, masya Allah, lam yanfa'ka, enggak akan bermanfaat bagimu syai' sedikit pun. Hatta tandur ma yadkhul batnak, hingga engkau lihat apa yang masuk di perutmu, ahalalun am haram, apakah yang halal atau yang haram. Walaupun kau berdiri sholat di malam hari dalam keadaan seperti tiang ini, enggak bergerak, enggak goyang, enggak keluh, enggak kesah, terus berdiri, masya Allah, panjang sholatnya, lama. Lam yanfa'ka hatta tandur ma yadkhul batnak, enggak akan bermanfaat bagimu sampai kamu lihat apa yang masuk dalam perutmu, ahalal am haram, apakah halal atau haram. Ini pentingnya kita makan dari makanan yang halal. Dan ini Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat bahwa innallaha tayyibun la yaqbal illa tayyiba. Dan Allah Subhanahu wa taala amara al-mu'minina bima amara bil mursalin. Allah memerintahkan kepada kaum mukminin apa yang Allah perintahkan kepada para rasul, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu shaliha. Makanlah makanan yang baik dan beramallah dengan amalan yang saleh. Sehingga makan makanan yang baik, hasil dari makanan itu kamu kerjakan yang soleh-soleh. Dengan makanan dan minuman yang halal tadi, kamu punya tenaga, kuat, punya potensi dan seterusnya. Maka gunakan untuk amalan saleha. Maka modalnya soleh, perbuatannya juga soleh. Qanibinina azakumullah. Bahannya soleh, yang diperbuatnya juga soleh, maka hasilnya juga soleh. Ininya tayyib, bahannya tayyib, amalnya tayyib, maka akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tayyiban. Tayyib wa amma sadaqatu bil malil haram. Bagaimana sekarang sedekah bil malil haram? Qul inna a'azakumullah, disebutkan tadi tentang haji dan salat. Apa kata Ibnu Rajab, supaya jangan sampai salah mengambil kesimpulan, bahwasanya tidak diterima karena pakai uang yang haram dan sebagainya. Dari sisi pertama dan kedua, yaitu tidak diridhai, tidak dipuji, tidak pula mendapatkan pahala. Adapun yang ketiga, sebagian ulama menyatakan suqutul fardi, telah, dia telah saqata anhu al-fard, dia telah jatuh kewajibannya, artinya sudah melaksanakan kewajiban, titik. Sudah melaksanakan kewajiban tapi enggak mendapatkan pahala apapun. Qulana a'udzubikumullah. Bagaimana kalau sedekah? Amma sadaqatu bil malil haram fa ghairu maqbulin kama fi sahih Muslim. Adapun sedekah dari yang haram, maka enggak ada khilaf di kalangan para ulama. Tidak seperti yang tadi. La khilaf bahwasanya dia dalam keadaan tidak diterima, sebagaimana dinukil dalam sahih Muslim dari Ibn Umar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yaqbalu Allah salatan bighairi tuhur wala sadaqatan min ghulul. Tidak diterima salat tanpa taharah, dan tidak diterima sedekah dari gulul, dari pampasan, dari curian pampasan perang. Gulul adalah hasil curian atau mencuri pampasan perang. Tidak diajarkan cara-cara orang-orang kafir yang dianggap sebagai seorang pahlawan mencuri untuk dibagikan pada fuqara wal masakin. Ini bukan ajaran yang benar sama sekali. Ajaran batil, batil, batil. Walaupun dianggap oleh sebagian orang, wah pahlawan, dia mencuri dari orang-orang kaya, dibagikan pada orang-orang miskin. Orang kaya itu kalau gak dicuri, bakhil mereka. Maka ini pahlawan besar yang mencuri dari orang-orang kaya, dibagikan pada fuqara wal masakin. A'udzubillah. Ini ajarannya Robin Hood, bukan ajaran Islam. Nah, kaum muslimin yang saya hormati, dikatakan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat yang sangat jelas, wala sadaqatan min ghulul, tidak diterima sadaqah dari ghulul, dari hasil curian pampasan perang. Wa fi sahihain, dan dalam dua kitab sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal, ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min kasbin tayyibin wa la yaqbalu Allah illa at-tayyiba illa akhadaha ar-rahmanu bi yaminih. Tidaklah bersedekah seorang pun dengan satu sedekah dari hasil yang halal, dari hasil yang thayyib, dan Allah tidak menerima kecuali yang thayyib, niscaya Allah akan mengambilnya dengan tangan kanannya langsung. Allah akan menerimanya dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzubikumullah. Perhatikan. Rasulullah SAW telah menyatakan siapa yang bersedekah dengan sedekah dari hasil yang thayyib dan Allah tidak menerima kecuali yang thayyib. Wa bil musnad, dan dalam musnad Imam Ahmad dari Ibn Mas'ud dari Nabi SAW, qala la yaktasib 'abdun malan min haram. Tidaklah seseorang hamba menghasilkan harta dari yang haram, fayunfiq minhu, kemudian berinfak daripadanya, fayubaraka lahu bih, kemudian Allah berikan barakah kepadanya, wala yatasaddaq bihi, tidak pula bersedekah dengannya, fayataqabbala minhu, kemudian Allah menerima daripadanya, wala yatrukuhu khalfa dhahrihi illa kana zadahu ila an-nar, innallaha la yamhu as-sayyi bis-sayyi. Tidaklah seseorang hamba mengambil harta dari yang haram kemudian menginfakkan daripadanya kemudian diberkahi, tidak. Jadi tidaknya di awal, la yaktasibu, tidaklah seorang hamba menghasilkan dari hasil yang haram kemudian dia bersedekah kemudian dia diberkahi, tidak. Wal tasaddaq bihi, dan tidak pula bersedekah dengan yang haram kemudian Allah terima, tidak. Tidak pula dia biarkan uang tadi yang haram tadi di belakang punggungnya kecuali itu akan menjadi bekalnya yaumul qiyamah dari api neraka. Innallaha la yamhu sayyi bisayyi, sesungguhnya Allah enggak akan menghapus kejelekan dengan kejelekan. Walakin yamhu sayyi bil hasan, tetapi Allah akan menghapus yang jelek dengan kebaikan. Innal khabitha la yamhu al khabith, yang busuk tidak akan bisa menghilangkan yang busuk. Qul inna a'udzu bikumullah. Berarti enggak bisa kemudian setelah dia mencuri supaya dosa mencuri saya hilang, saya banyak sedekah. Dari mana sedekahnya? Ya dari hasil curian. Astagfirullahaladzim. Yang busuk mau dijadikan sebagai penghapus yang busuk. Yang kamu sedekah itu adalah harta busuk. Bagaimana akan membersihkan hartamu yang busuk? Al-khabith la yamhu khabith. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tapi dalam sanadnya ada seorang yang disebut dengan Sabbah ibn Muhammad. Dan itu adalah seorang rawi yang dhaif. Maka hadis ini lemah. Cukup dengan hadis yang pertama dan kedua tadi dalam Sahih Muslim dan yang kedua dalam Sahihain. Wa yurwa min hadis Darij dengan sanad yang hasan dari Ibnu Hujairah dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man kasaba malan haraman," siapa yang berupaya menghasilkan harta dengan cara yang haram, fatasaddaq bihi, kemudian bersedekah dengannya, lam yakun lahu fihi ajrun, maka dia tidak mendapatkan padanya pahala. Wa kana isruhu alaihi, dan itu adalah akan menjadi isruhu alaihi, akan menjadi beban dia nanti yaumul qiyamah. Kharajahu Ibnu Hibban fi sahihih, diriwayatkan sebagian oleh sebagian mereka secara mauquf terhadap Abi Hurairah, sebagian mereka meriwayatkannya secara marfu sampai pada Nabi, dan sebagian lain meriwayatkannya mauquf ala Abi Hurairah. Dan disebutkan di sini sanadnya isnaduhu hasanun kata al-muhaqqiq jazahullahu khaira. Kharaja Ibn Hibban fi sahihih wa rawahu ba'dihim mauqufan ala Abi Hurairah, dikeluarkan oleh Ibn Hibban dalam sahihnya, diriwayatkan oleh sebagian mereka secara mauquf, wa minal marasil Qasim Ibn Mukhaimirah, dan di antara riwayat-riwayat yang mursal, mursalnya Al-Qasim Ibn Mukhaimirah, qala Rasulullah sallam, man asaba malan min ma'zamin, siapa yang menghasilkan harta dari dosa. Menghasilkan harta dari dosa. Berarti tidak mesti dalam bentuk kasab. Tidak mesti dalam bentuk kasab yang haram. Dia berbuat dosa kemudian dapat hadiah. Mungkin apa enggak mungkin? Mungkin. Ada orang yang berbuat dosa sampai kemudian dia menonjol dalam perbuatan dosa itu. Karena menonjol, dilulukan oleh masyarakat, dijadikan sebagai juara pendosa, mendapatkan hadiah besar 1 miliar. Juara pendosa. Astagfirullahaladzim, juara minum khamr sedunia misalnya. Dia enggak dagang, enggak usaha, dikasih hadiah. Apakah boleh dia berkata, saya tidak mencari yang haram atau saya tidak berdagang dengan dagang yang haram, tiba-tiba saya dikasih hadiah? Iya, dikasih hadiahnya kenapa? Karena saya berhasil minum khamr dengan sekian banyaknya mengalahkan seluruh para peminum di seluruh dunia. Ya sama, itu adalah kasbil haram. Yani dia asaba malan, mendapatkan harta, min ma'zamin, dari dosa. Fawasala bihi rahimahu, kemudian dengan harta itu dia menyambung silaturahmi dengan harta hasil hadiah tadi, menyambung silaturahmi, tasaddaq bihi, banyak sedekah dia, au anfaqa fi sabilillah, bahkan dia berinfak fi sabilillah untuk jihad fi sabilillah, untuk pondok pesantren, dan yang disumbangnya pondok pesantren yang bagus-bagus ahli sunnah masyaallah. Tapi enggak ngomong dari mana. Kalau ngomong dari mana, orang itu enggak akan mau nerima. Udah, pokoknya ini adalah hadiah buat kalian, buat pondok kalian. Apakah ada nilainya? Insyaallah taala. Dikatakan summa qadhafa bihi fi nari jahannam. Jama'allahu dzalika jami'an. Allah kumpulkan semua itu tadi. Yang dia infakkan ke sana, infakkan ke sini, yang dia berikan sana, berikan ke sini, dikumpulkan oleh Allah, summa qadhafa bihi fi nar, kemudian dilemparkan dia dengan hartanya semuanya dalam neraka. Diriwayatkan oleh Al-Mizzi, disebutkan oleh Al-Mizzi dalam terjemah Al-Qasim dari Tahdhibil Kamal, dan juga oleh Adz-Dzahabi dalam Siyar A'lamin Nubala dari Al-Qasim Ibn Mukhaimirah, qawluhu wa lam yarfa'hu, dan tidak merafakkannya kepada Nabi. Baik. Ala kulli hal, paling tidak itu adalah ucapan beliau, ucapan Al-Qasim Ibn Mukhaimirah. Wa su'ila Ibnu Abbas amman kana ala amalin fakana yadhlim wa ya'khudul haram thumma taba fahuwa yahujju wa ya'tiq wa yatasaddaq minhu. Faqala innal khabis la yukaffir al khabis. Ditanya Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu tentang amman kana ala amalin, tentang seseorang yang berbuat satu amalan. Fakana yadhlim wa yakhudhul haram. Dia berbuat zalim, mengambil yang haram sampai akhirnya tobat. Taubat dalam keadaan sudah kaya, masya Allah. Sudah berbuat zalim, merampas yang haram, bekerja dengan cara yang haram, sudah melimpah ruah hartanya, taubat. Setelah taubat, dia haji dengan harta tersebut, dia bersedekah dengan harta tersebut. Bagaimana wahai Ibn Abbas orang ini? Faqala, beliau menjawab, innal khabith la yukaffirul khabith. Sesungguhnya yang jelek tidak bisa menghapuskan kejelekan. Apa yang jelek? Harta yang dipakai haji, harta yang jelek. Harta yang dipakai sedekah, harta yang jelek. Maka enggak akan bisa menghapuskan kejelekan-kejelekan dia yang telah lalu. Wa kadza qala Ibnu Mas'ud, demikian pula dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ditanya dengan pertanyaan yang sama, beliau menjawab dengan jawaban yang sama. Innal khabith la yukaffirul khabith. Sesungguhnya yang jelek enggak akan bisa menghapuskan kejelekan-kejelekan. Walakin al-tayyib yukafirul khabith, tetapi yang tayyib yang akan bisa menghapuskan yang jelek. Yang tayyib akan bisa menghapuskan yang jelek. Adapun yang khabith, yang jelek, enggak akan bisa menghapuskan kejelekan-kejelekan. Sehingga jazahullah khairan, semoga Allah menerima taubatnya dan memberikan pahala yang berlimpah di dunia dan di akhirat. Ada seorang yang taubat dari pekerjaannya di bank riba. Ini di Saudi sana. Begitu taubat, dalam keadaan kaya raya, dia semuanya dia kembalikan ke Baitul Malil Muslimin. Bukan sebagai sedekah, sebagai tabarra, berlepas diri. Karena semua rumah saya, barang saya, harta saya, mobil saya, semuanya adalah dari hasil saya kerja di tempat yang haram. Maka saya berikan seluruhnya. Habis. Kemudian dia menjadi orang yang sendiri, tidak memiliki apapun, dan dia berdagang dari satu barang dia jual kedua, dua jadi empat, terus dia sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan menjadi dia cukup kembali. Bisa. Baru itu namanya thayyib. Dia sedekah dengan harta yang thayyib, insyaallah akan menghapuskan dosa dia yang telah lalu. Qul inna a'udzubikumullah. Adapun dia manfaatkan harta yang haram tadi setelah taubatnya, maka itu tidak ngaruh. Al khabith la yukaffirul khabith, kata Ibn Mas'ud. Al-khabith la yukaffirul khabith, kata Ibn Abbas. Al-tayyib, yang tayyib yang akan bisa menghapuskan kejelekan-kejelekan. Berkata Al-Hasan, ayyuhal mutasaddiq alal miskin, yarhamuhu, irham man qad dhalamta. Ini ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah yang sangat bagus-bagus sekali. Tentang orang-orang yang sejenis ini. Berbuat zalim, habis menipu dan sebagainya. Kemudian dia taubat. Kemudian dia bersedekah kepada orang-orang miskin. Maka kata Al-Hasan, wahai orang yang bersedekah pada orang-orang miskin, karena sayang pada mereka. Karena merahmati mereka. Sayangilah orang-orang yang telah kau zalimi. Sayangilah mereka yang terdahulu, yang kau telah mendzalimi mereka. Paham maksudnya? Jangan kau sayangi orang-orang fuqara wal masakin dengan hasil mendzalimi si fulan wa si fulan wa si fulan. Yang kamu tipu, yang kamu rampas hartanya dengan zalim, yang kamu begini, yang kamu begitu kepada mereka, kamu dapatkan harta, kamu menyayangi fuqara wal masakin dengan sedekah, kamu tidak menyayangi mereka-mereka yang terzalimi dengan kamu merampas hartanya dengan tipu menipu, dengan makar, dengan berbagai macam kepalsuan-kepalsuan, dengan dagang, dengan curang, dengan mengurangi timbangan, dengan menambah kemeteran, dengan ini dan itu. Kata Al-Hasan, wahai mutasaddiq alal miskin yarhamuhu, irham man qad dhalamta. Wahai orang yang bersedekah kepada orang miskin karena sayang pada mereka, sayangilah, rahmatilah orang-orang yang pernah kau zalimi. Maknanya apa? Maknanya kalau engkau mau berkasih sayang, kalau engkau benar-benar ingin menyayangi, sayangi orang yang telah kau zalimi, kembalikan hartanya pada mereka. Ini uangmu yang dulu saya berikan, saya rampas dari kamu. Ini hartamu yang dulu saya tipu kamu. Ini hartamu, kembalikan semua pada mereka. Baru itu benar. Qul inna a'udzubikumullah, ini kalimat yang bagus sekali dari Al-Hasan Al-Basri. Ayuhal mutasaddiq min malil haram yarhamuhu alal miskin, irham man zalamtah. Sayangi orang yang kau pernah zalimi. Kembalikan hak-hak mereka untuk mereka. Wassalatu taufik wal afiyah. Wa nasallu salamahu wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.